Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah kajian Kamis malam Jumat, Musala Al-Manar, Bejen, Kota Bantul, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh, talabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Terakhir kemarin kita selesaikan bab zakat. Kemudian mengingat selanjutnya adalah bab puasa Ramadan. Maka kita lewati, mungkin bisa kita baca ketika menjelang Ramadan. Kemudian habis itu babnya adalah bab masih seputar puasa, iktikaf, kemudian haji. Ya, kita lewati aja. Setelah itu jihad, ya, alias perang. Saya rasa sebaiknya dilewati. Kemudian bab tentang memerdekakan budak, kan tidak real di keseharian kita lewati. Kita langsung berpindah kepada bab ke-239. Yaitu bab atau 240, maaf. Ini bab tentang lapang dalam bab tentang lapang dan enak atau gampang dalam menjual, dalam membeli, dalam menerima dan dalam memberi. Kemudian bab tentang bagusnya melunasi utang dan menagih utang. Kemudian bab tentang menghangatkan takaran dan timbangan. Ya, larangan tatfif, larangan curang dalam takaran dan timbangan, serta keutamaan memberi waktu bagi orang yang terlilit utang dan kesulitan untuk bayar, dan lebih afdal lagi jika memutihkan utang. Itu babnya panjang. Itu yang akan kita bahas kesempatan malam hari ini. Ya, maka di antara poin yang akan dibahas adalah bab tentang lapang atau gampang dalam masalah menjual dan membeli. Kemudian bab ini berkenaan dengan masalah menerima dan memberi, yaitu sebelum akad jual beli, sebelum akad jual beli atau setelahnya. Dan bab tentang masalah husnul qada, tentang masalah melunasi dan membayar utang, melunasi dan membayar apa yang jadi kewajibannya. Demikian juga bab tentang bagusnya at-taqadi, menagih utang. Maka berkenaan dengan hal ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala sejumlah ayat, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-215. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Semua amal kebajikan yang kalian lakukan, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan itu tidak semata-mata Allah ketahui, namun Allah akan catat dan Allah akan beri ganjaran dan pahala. Maka ayat ini semakna dengan فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْ يَرَهُ. Siapa saja yang melakukan amal kebajikan, sekecil apapun itu amal kebajikan, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Dan di antara bentuk amal kebajikan adalah hal-hal yang tadi disebutkan di judul bab, menghangatkan timbangan dan takaran, kemudian bayar utang dengan baik, disiplin, tepat waktu, atau kemudian menagih utang dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara yang kasar dan kekerasan. Demikian juga longgar dan lapang dan mudah dalam menjual dan membeli. Ya, yang dimaksud dengan lapang dan mudah dalam menjual, Ya, kalau memang sudah untung, dia tidak cari untung yang banyak-banyak. Ya, cari untung yang berlebihan. Merasa ini sudah cukup, ya, sudah cukup, maka itu harga yang dia tawarkan. Dia tidak ngerjain pembelinya dengan nawarkan harga 3 kali lipat dari harga ya, jadinya. Ini barang ini harganya 100.000, tapi ditawarkan dulu ini 300.000. Nanti kalau mau tawar ya nanti bisa turun pelan-pelan. Nanti akhirnya ketemunya di 100.000 misalnya. Maka ini bukan orang yang mudah dalam jual beli. Orang yang mudah dalam jual beli, orang itu merasa cukup dengan harga 100, dia sudah untung yang cukup banyak. Ya sudah, maka langsung di harga 100. Enggak kemudian ngerjain. Kemudian memanfaatkan orang-orang yang tidak bisa nawar untuk supaya terjebak dalam harga yang tinggi. Ya, maka ini sudah tergolong kebaikan, mudah dalam menjual, mudah dalam membeli. Ya, ini jangan diremehkan. Ketika orang berjual beli dengan cara semacam ini, tujuannya adalah untuk beramal saleh, menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bernilai pahala. Demikian juga ayat yang selanjutnya, surat Hud ayat 85, Allah katakan, wa ya qaumi awful miqyal wal mizana bil qist. Wahai kaumku, yaitu kaumnya Nabi Shu'aib alaihi salatu wasallam, adalah kalian memberikan takaran dan timbangan secara sempurna, dan itulah keadilan. Wala tabkhusun nasa asya'ahum, janganlah kalian kurangi hak orang lain. Maka semua kebaikan yang kalian lakukan, maka Allah mengetahuinya, lantas Allah akan membalasnya, baik itu kebaikan yang kecil ataupun banyak, besar ataupun remeh. Maka Allah tidaklah zalim dengan hambanya, semua akan mendapatkan balasan. Kemudian Nabi Shu'aib mengatakan pada kaumnya, wahai kaumku, penuhlah takaran dan timbangan. Ya, pas, tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi. Ya, kalau seandainya ditambahi, dihangati, maka ini hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Ya, yang wajib adalah jangan kurangi jatah orang lain, jatah konsumen. Dan perlu diketahui bahasanya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, karakter asli penduduk Madinah dalam jual beli adalah curang, takaran dan timbangan. Karakter asli penduduk Madinah saat Nabi hijrah itu kalau jual beli curang dalam takaran dan timbangan. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Gara-gara Al-Mutaffifin sampai 1 sampai 6 ini, penduduk Madinah berubah. Berubah kondisi. Semula hobi ngurangi takaran dan timbangan, jadi orang-orang yang hobi memenuhi takaran dan timbangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Mutaffifin, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah orang-orang yang curang, orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Dan orang-orang yang curang ini adalah orang yang minta tambah. Kalau minta hak dari orang lain, kalau kulaan, mintanya diangeti. Wa imma bi nuqsan in qadahu. Namun kalau ngasih hak orang lain, dikurangi. Kalau jualan dikurangi, kalau kulaan mintanya ditambahi. Itu mutaffifin. Kemudian satu hal yang menarik, orang yang curang dalam takaran dan timbangan itu disebut dengan sebutan mutaffif. Di surat ini, surat Mutaffifin. Dan mutaffif itu punya makna sedikit. Punya makna sedikit. Kenapa orang yang curang dalam takaran dan timbangan sebutannya mutaffif? Maka ada yang memberikan penjelasan, karena orang yang curang, orang yang curang dalam takaran dan timbangan itu tidak bisa melakukan kecurangan kecuali sebenarnya cuma sedikit saja. Nah, yang dicari oleh mereka ini pingnya sedikit namun bolak-balik. Maka sebenarnya yang didapat itu cuma sedikit. Jadi, dia sekilo jadi 9 on. Sekilo itu jadi 9 on. Yang diambil cuma 1 on. Berapa sih nilai 1 on itu? Jadi yang diambil sedikit. Diambil sedikit. Bensin 1 liter ya. Karena kecampuran angin. Jadinya ya, seliter kurang dikit. Seliter kurang dikit. Beras 1 kilo. Ya, karena campuran pasir. Nah itu kan. Ya, sekilonya paling 9 on atau 8,5 on. Satu onnya pasir. Kalau saja demikian. Atau itu terlalu banyak itu. Kurangi lagi. Berarti kan takaran yang diambil itu dikit sekali. Setengah on atau seperempat on per kilonya. Cuma demikian. Kecil sekali berarti. Kecil sekali. Maka disebut dengan sebutan mutaffif. Yang maknanya itu ada kandungan maknanya sedikit. Karena orang curang dalam takaran dan timbangan itu cuma bisa ngambil sedikit. Cuma bisa ngambil sedikit. Tempe yang katanya tempe dele, ternyata dele campur jagung. Itu campuran jagungnya kan dia tidak bisa nyampuri banyak-banyak untuk supaya curang. Dia tidak terus terang ini tempe, dele, jagung. Itu tidak terang. Gak? Dia ngomongnya tempe dele, tapi delenya curang. Delenya curang. Dia campuri jagung. Campuran jagungnya kan tidak banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan terlalu kelihatan. Curangnya cuma dikit. Jualan kemudian susu segar campur air, itu campurannya tidak bisa banyak-banyak. Campurannya tidak bisa banyak-banyak. Jualan madu, madunya campur gula. Campur gula. Nah, kalau campurannya banyak terus ketahuan gulanya. Jualan susu campur santan untuk punya. Itu campurannya enggak bisa banyak. Campurannya enggak bisa banyak. Kalau kebanyakan nanti akan terlalu kentara kalau curang. Sehingga disebut dengan sebutan mutaffif. Alladzina idza qtalu Allah katakan celakalah mutaffifin. Mereka lah orang-orang yang idza qtalu ala nasi yang menakar untuk orang lain untuk konsumennya atau kemudian yaqtalu ala nasi kulaan ya kulaan barang yastaufun minta dipenuhi. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Non jika nakar, nakar itu berarti liter atau nimbang kilo untuk konsumen atau orang lain yukhsirun mereka kurangi. Maka Allah ancam mereka-mereka ini dengan Allah katakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahasanya mereka akan dibangkitkan? Artinya Allah mengisyaratkan dalam ayat ini bahasanya pedagang yang takut curang itu hanya pedagang yang yakin kalau nanti akan dibangkitkan. Siapa yang yakin nanti akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban, dihisab, ditimbang, diazab, itu yang tidak berani curang. Tapi ketika keimanan tentang hal ini berkurang atau nipis, tinggal sisa-sisa yang sedikit saja, maka itulah orang yang berani curang dalam takaran dan timbangan. Akan dibangkitkan yaumin azim, pada satu hari yang mengerikan, yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Dari di mana manusia semuanya bangkit dari kubur untuk menghadap Rabb semesta alam. Ibnu Umar rahimallahu taala satu ketika melewati pedagang dan beliau memberikan nasihat kepada pedagang. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, auful kaila wal wazna. Nimbang dan nakah yang benar. Ini bensin jangan dicampur angin. Ini tempe jangan dicampur jagung. Ini susu jangan, madu jangan campur gula. Ini susu jangan dicampur santan atau dicampur air. Itu curang. Ini itu curang kecuali terus terang. Ini kecuali terus terang ini susu plus santan. Ini madu plus gula. Maka penuhi takaran dan timbangan, kata nasihat Ibnu Umar. Fa innal mutaffifina yuqafuna yawmal qiyamah. Karena para pedagang yang curang itu akan diberdirikan pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat, dan sungguh keringatnya itu sampai setengah daun telinganya. Setengah daun telinganya. Kata Ibnu Umar itu dampak dari pedagang-pedagang mutaffifin di dunia. Nanti pada saat di padang mahsyar itu kelelep. Cengap-cengap. Karena keringatnya itu setengah daun telinganya. Untuk mendapatkan yang kecil. Untuk mendapatkan yang sedikit. Yang tidak bisa banyak-banyak nyampurnya. Ini cuma dapat kecil. Itu nanti dampaknya cengap-cengap saat di padang mahsyar. Qatadah rahimallahu taala mengatakan, "Aufu ya ibna Adam, kama tuhibu ayuafa lak." Wahai manusia yang melakukan transaksi jual beli, penuhi takaran dan timbangan sebagaimana engkau ingin mendapatkan takaran dan timbangan yang utuh. Maka sikap seorang muslim, apa yang ingin dia dapatkan dari orang lain, itulah yang dia berikan pada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi mayuhibu linafsihi. Kalian tidak akan jadi orang betul-betul beriman sampai kalian menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk kalian sendiri. Maka kita ingin dapat takaran yang utuh, maka inginkan hal tersebut didapatkan oleh orang lain, yaitu mendapatkan takaran yang penuh. Wa'adil kama tuhibu ayu'dalak. Bersikaplah adil kepada orang sebagaimana Anda ingin mendapatkan perlakuan yang adil dari orang lain. Ada seorang ulama Al-Fadl mengatakan, baksul mizan sawadul wajhi yawmal qiyamah. Takaran yang curang, timbangan yang curang dengan berbagai macam bentuknya, boleh jadi dengan riil, timbangannya dikasih beban apa, atau kemudian yang dijual dicampuri apa, supaya takaran dan timbangannya kurang, maka itu akan berdampak wajah yang menghitam pada hari kiamat. Wajah yang menghitam pada hari kiamat. Maka orang-orang yang beriman nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya bercahaya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Namun cahaya tersebut itu akan jadi suram. Ini karena kejahatan mengurangi takaran dan timbangan. Ini cahaya tersebut tidak akan maksimal, akan dan bercampur dengan gelap gara-gara curang dalam takaran dan timbangan. Dan ada satu nasihat yang indah disampaikan oleh seorang Arab Badui kepada, dan istimbat yang bagus, pengambilan pelajaran yang bagus yang dilakukan oleh seorang Arab Badui kepada Abdul Malik bin Marwan. Ini seorang khalifah yang dinasihati oleh rakyat jelata. Nasihatnya sangar. Nasihatnya menakutkan. Beliau katakan kepada sang khalifah Abdul Malik bin Marwan, "Qad sami'ta ma qala Allahu fil mutaffifin." Wahai khalifah, engkau telah dengar apa yang Allah katakan tentang mutaffifin. "Wailul lil mutaffifin," celaka bagi orang-orang yang curang takaran dan timbangan. Kemudian sang rakyat jelata ini, sang Arab Badui ini mengatakan, "Ini ancaman yang ngeri gara-gara mengambil yang sedikit. Gara-gara mengambil hak orang lain yang sedikit. Gara-gara mengambil hak konsumen yang kecil. Itu ancamannya ngeri. Wailul lil mutaffifin." Ini gara-gara mengambil hak orang lain yang kecil, diancam dengan wail. Berdampak hitamnya wajah di padang mahsyar. Berdampak kelelep, cengap-cengap karena keringat di padang mahsyar. Ini ngambil yang sedikit, yang bisa dilakukan oleh pedagang-pedagang kecil. Maka gimanakah dengan ngambil yang banyak yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang korup? Maka beliau, maka si rakyat jelata ini mengatakan, "Fama dhannuka binafsika?" Maka bagaimanakah dengan anda wahai kepala negara? "Wa anta ta'khudhu amwalal muslimin." Anda ambil hak rakyat, harta milik rakyat, enggak pakai takaran, enggak pakai timbangan, langsung semua diambil. Diraup. Dan ini cuma ngambil hak orang lain pakai takaran, pakai timbangan. Pakai bermain takaran dan timbangan, pakai curang. Curangnya pakai susah. Itu cuma dapat sedikit, itu diancam wahil. Celaka. Berdampak hitamnya wajah di padang mahsyar, kelelep karena keringat di padang mahsyar. Itu ngambil orang lain sedikit, pakai takaran, pakai timbangan. Gimana kalau kamu gitu? Gimana kalau anda wahai khalifah ngambil hak orang gak pakai takaran, gak pakai timbangan? Ngambilnya langsung banyak, tanpa takaran, tanpa timbangan. Kayak apa dampaknya? Kayak dampaknya di akhirat. Nah, ini kan nasihat rakyat jelata, tapi nggak usah ngarnya. Kalau tidak kemudian punya mental, ini bahaya ini. Ini taruhannya nyawa ini. Ini taruhannya tembak di tempat ini. Ya, tapi orang Arab Badui itu punya secara umum mereka punya kelebihan. Mereka orang Arab yang karakternya kesatria. Mereka enggak mau model ngomong di belakang, ceplas ceplos itu. Ada masalah hadapi. Bukan orang yang model lari dari masalah, kemudian cuma ngomong di belakang. Enggak model orang Arab Badui. Model mereka enggak kenal takut. Model mereka itu karakter jiwa mereka. Jadi wajar kalau ini di sini disampaikan orang Arab Badui ngomong sama khalifah kayak gini. Enggak, ini wajar. Ini kemudian hadisnya itu tentang masalah membayar utang dengan cara yang mudah. Ini pahala dan pujian untuk orang yang membayar utang dengan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nagih utang sama Nabi. Fa akhladallahu, dan Nabi dan orang ini kasar nagihnya sama Nabi. Maka ini menunjukkan kalau Nabi melakukan transaksi berhutang, dan ini menunjukkan bahasanya berhutang itu tidak haram. Berhutang itu tidak haram, Nabi berhutang. Maka hadis-hadis tentang ancaman, tentang kemudian bahaya berhutang, itu jangan sampai disimpulkan haram berhutang. Itu cuma mewaspadai, jangan bermudah-mudah. Ini hadis-hadis tentang masalahnya bahaya berhutang, itu kesimpulan yang benar adalah jangan bermudah-mudah untuk berhutang. Tidak boleh dimaknai dengan haram berhutang. Jangan dimaknai dengan haram berhutang. Nabi enggak melakukan hal yang haram dan Nabi berhutang. Fahamma bi ashabuhu, karena cara nagihnya yang enggak benar, para sahabat ini punya keinginan menghajar orang ini. Ini sama Nabi kasar nagihnya. Maka sahabat yang ada ketika itu ingin melakukan tindakan sama orang ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini berkenaan dengan ini nanti kemudian adab orang yang adab orang yang diberi nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'uhu, biarkan dia. Dengan bahasa kasarnya dalam nagih utang, biarkan. Jangan kemudian tidak terima, kemudian ditempelin, kemudian diajar. Nagih ya nagih, tapi jangan kayak gitu. Saya tidak terima kalau ditagih kayak gitu. Bukan demikian sikap orang yang ditagih. Bukan demikian sikap orang yang ditagih. Marah karena cara nagih yang kasar, itu tidak benar. Marah, kemudian akhirnya ngambek, gak mau ngelunasi utang. Kalau kamu tagih baik-baik, tak lunasi. Karena nagihnya kasar, saya gak mau bayar. Saya malah ngejak gelut aja daripada bayar. Karena nagihmu kayak gitu. Itu gak benar. Ini ada orang yang nagih kasar. Ada sahabat yang pengen ngajar orang ini, melakukan tindakan pada orang ini. Nabi katakan, da'uhu. Biarkan dia dengan bahasa kasarnya. Biarkan dia dengan bahasa kasarnya. Kenapa? Fa inna li sahibil haqqi maqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan karena pemilik hak itu boleh ngomong. Punya hak untuk bicara. Orang yang posisinya benar itu boleh ngomong. Dan orang yang posisinya keliru dan menyadari kalau dirinya keliru, kewajibannya menerima isi omongan meskipun bahasanya kasar. Meskipun bahasanya tidak bijak. Meskipun bahasanya, cara penyampaiannya salah. Maka di sini, ada kemudian, tentu ada dalil-dalil, ayat Al-Quran, hadis Nabi tentang lemah lembut. Tentang lemah lembut, tentang menasihati dengan ucapan yang lemah lembut. Sebagaimana perintah Allah kepada Musa dan Harun ketika mau mendakwai Fir'aun. Fakulallahu kaulal layyina. Gunakanlah bahasa yang lembut kepada Fir'aun ketika menasihatinya. Maka dalil-dalil ini, ayat dan hadis tentang seputar hal ini itu ditujukan kepada pemberi nasihat. Itu ditujukan kepada pemberi nasihat. Itu sasarannya pemberi nasihat. Dalam menasihati dengan lembut, dengan tepat, cara yang cerdas, yang bijak. Ini tujuannya ditujukan kepada pemberi nasihat. Sedangkan orang yang diberi nasihat, kewajibannya adalah menerima nasihat. Meskipun nasihat tersebut kasar. Meskipun nasihat tersebut, nasihat yang tidak bijak. Asalkan dia memang benar, maka biarkan. Maka legowo, ya, orang salah kok. Ya. Orang salah, legowo. Ya. Kalau ada orang yang ngomongnya tidak enak, pedes dan nyelekit. Nah, itu. Maka yang berlaku untuk orang yang diberi nasihat, itu hadis ini. Yang berlaku untuk orang yang diberi nasihat. Terimalah nasihat meskipun dia pedas. Pedas level 10 sekalipun. Maka terima. Ya betul memang saya demikian. Saya dengarkan. Saya tidak bantah. Maka berlaku padanya hadis ini. Biarkan dia ngomong. Karena orang yang benar, orang yang dalam posisi yang benar, punya hak untuk ngomong, gitu kata Nabi. Thumakal, kemudian Nabi SAW mengatakan pada para sahabat, ya, utangnya Nabi itu unta. Ya, maka utang itu tidak mesti duit. Yang penting, utang itu bisa unta, bisa duit, dan bisa barang. Kapan dikatakan hutang barang? Maka ada pinjem barang, ada hutang barang. Kalau dalam fikih, itu beda antara pinjem barang sama hutang barang. Kalau pinjem gelas, itu nanti gelasnya dipakai, kemudian dikembalikan. Gelas yang sama itu dikembalikan. Nah, kalau hutang gelas, gelasnya dipakai, dimiliki, terserah kemudian diapakan, yang penting di waktu yang telah ditentukan, diganti dengan yang semisal. Bukan barang yang sama, namun barang yang berbeda, namun semisal. Itu hutang, hutang barang. Maka Nabi SAW dalam kasus ini, beliau hutang unta. Ini, anggap saja misalnya unta umur 3 tahun. Nabi utang unta umur 3 tahun. Artinya kemudian unta ini jadi miliknya Nabi. Setelah itu ya terserah Nabi. Ya, anggap saja dijual oleh Nabi. Kemudian Nabi janji tanggal sekian nanti akan dia kembalikan unta yang lain yang semisal. Nah, itu namanya hutang unta. Kalau pinjam unta, ya, maka Nabi bawa untanya dan unta itu tersebut masih milik dia, Nabi cuma pakai dengan keperluan beliau, kemudian nanti dikembalikan unta yang sama. Kalau yang dikembalikan sama itu namanya pinjem. Kalau yang dikembalikan itu beda, yang penting nilainya sama. Beda, yang penting nilainya sama itu namanya hutang. Jadi Nabi hutang unta. Maka Nabi kemudian menyuruh, meminta sahabat atau sebagian sahabat, berikan kepada orang itu unta yang sama dengan umur untanya dulu. Jadi tidak disebutkan Nabi itu utang unta umur berapa, tapi ya yang sama. Kalau saja misalnya 3 tahun. Ternyata para sahabat kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, untamu, unta Anda yang ada, tidak kami jumpai yang sama dengan unta dulu yang kau hutang. Ilal amsal min sini, adanya yang umurnya lebih bagus. Nih, tadi boleh jadi 3 tahun, itu belum terlalu dewasa, adanya yang lebih dewasa. Yang lebih dewasa berarti lebih mahal. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, u'tuhu, berikan kepadanya unta meskipun lebih bagus, lebih mahal. Kemudian Nabi mengatakan, fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Sebenarnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus dalam bayar utang. Di antara bentuk bagus dalam bayar utang adalah dilebihi. Di antaranya adalah dilebihi tanpa ada perjanjian di awal untuk melebihi. Namun dilebihi dengan inisiatif, murni inisiatif orang yang berhutang. Maka hadis ini dalil bolehnya bayar utang dengan nilai yang lebih daripada nilai yang didapatkan. Ya, utang duit misalnya 5 juta, kemudian pada saat pembayaran, pelunasan utang, duit yang diserahkan 5.500.000. Itu Nabi puji orang yang semacam ini dengan Nabi katakan, fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Sebenarnya orang yang terbaik di antara kalian yang paling bagus dalam membayar hutang. Namun syaratnya tidak ada perjanjian. Syaratnya murni inisiatif orang yang berhutang. Maka kalau berhutang kemudian dikembalikan lebih dari nilai yang didapatkan, asalkan itu tidak dipersyaratkan di awal. Murni inisiatif di belakang, dan ini dilakukan pada saat pelunasan atau setelah pelunasan. Maka ini satu hal yang tidak mengapa. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang mungkin namanya Zaid bin Syu'bah Al-Kinani. Datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam nagih utang. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berutang dari orang ini unta yang masih belia. Lantas datanglah orang yang pemilik piutang, nagih utangnya. Dan dia kasar nagih utangnya pada Nabi sebagaimana kebiasaan umumnya orang Arab Badui. Maka para sahabat ini punya keinginan untuk melakukan tindakan terhadap orang ini sebagai balasan karena kasarnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, biarkan dia dengan bahasa kasarnya dan sikap kasarnya. Ini menunjukkan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasari namun beliau tetap tidak terpancing emosi. Di antara hal yang membuat terpancing emosi itu adalah biasanya dikasari. Nah, Nabi ini dikasari emosinya tidak terpancing. Maka ini orang yang tulen, memang asli berakhlak mulia. Memang asli berakhlak mulia. Kalau kemudian dikasari, kemudian akhirnya ikut emosi, nah ini ya, kelihatannya berakhlak mulia. Karena akhlak mulia dan tidak seseorang itu diantaranya adalah kelihatan saat marah. Itu akhlak mulia seseorang itu kelihatan, itu tulen berakhlak mulia, atau itu asli berakhlak mulia, atau keakhlak mulianya imitasi. Itu cara membedakannya pas marah. Pas marah, kalau pas kemudian pas ridho, bahasa Arabnya pas ridho, pas seneng, pas guyang-guyu, itu bisa dikatakan semua orang berakhlak mulia. Semua orang berakhlak mulia. Kenapa? Pas duitnya akeh, pas happy, gembira, bahagia, itu semua orang berakhlak mulia. Tapi pas kalau kemudian gak duit-duit, terus ini ada orang yang bikin jengkel, itu nanti kelihatan aslinya. Ini akhlak mulianya asli atau imitasi, kelihatan di situ. Kalau pas marah masih bisa anteng, tenang, marah sebenarnya. Tapi kalau kemudian marah dikit, banting piring, banting gelas, ngelempar apa, ngelempar itu, ngerusak apa, rusak itu. Oh, ini berarti bisa dibaca dan bisa disimpulkan. Bisa dibaca dan bisa disimpulkan. Itu padahal baru marah biasa. Baru marah biasa. Gimana kalau marah besar? Marah biasa saja. Minimal ngancem mau ngerusak ini, ngerusak itu. Atau malah sudah real. Nendang ini, nendang itu. Jebol ini, jebol itu. Gayung jadi pecah, ember jadi diinjak-injak. Misalnya. Maka itu, berarti seperti itu. Bisa disimpulkan sendiri-sendiri. Nah, orang itu asli akhlak mulia seorang itu ketika dia emosi. Itu aslinya. tutur katanya itu lembut, itu lembutnya asli. Ya, tutur lembutnya asli ataukah tidak, itu pas marah. Pas marah kok masih lembut, nah itu memang lembutnya asli. Ya, marah kemudian keluar nama binatang ini dan itu, oh lembutnya lembut imitasi. Ya, itu lembut dempulan. Itu lembut dempulan. Ya, itu lembut hasil poles, bengesan, itu dibengesi lembut. Gitu kan? Tapi lembutnya bukan lembut yang asli. Lembut yang asli itu saat marah masih tutur katanya lembut. Orangnya kemudian lembut, ngomongnya pelan. Itu ya kelihatan itu asli dan tidak pas marah. Kok marah kok isinya suara tinggi bentak. Ya memang aslinya kayak gitu. Aslinya seperti itu. Berarti ngomong pelan, lembut, kemarin-kemarin itu bengesan ternyata. Itu bengesan, bukan asli. Maka orang yang betul-betul asli berakhlak mulia ini seperti Nabi ini. Ini seperti Nabi ini. Dikasari, orang kemudian ada yang mau bela, dia kata, jangan bela saya. Saya salah memang, belum bayar. Belum bayar utang pada dia, biarkan. Ini ada orang mau bela. Bayangkan kita yang dapat seperti ini. Ya. Betapa senangnya, ya ajar saja itu orang. Namun Nabi tidak, masyaallah. Maka ini menunjukkan betapa aslinya akhlak mulia beliau dan betapa beliau adalah seorang yang halim, seorang yang lembut. Dan ini juga menunjukkan betapa beliau adalah orang yang luar biasa sabarnya. Karena di antara sabar yang penting dalam hidup itu sabar terhadap gangguan manusia. Ini sabar dalam gangguan manusia. Karena semua manusia itu mengganggu, Pak. Tidak ada yang tidak bikin gangguan. Semua manusia itu bikin tindakan yang bikin kita tidak nyaman. Itu tidak ada yang bersih dari itu. Istri yang sangat cinta dan sayang sama suami itu juga tetap bikin jengkeli juga, Pak. Itu yang mencintai, Pak. Itu yang mencintai. Gimana yang biasa-biasa saja? Anak yang mencintai bapaknya, itu yang jengkeli juga. Ini kerabat yang cinta dengan kita, sayang dengan kita, itu juga jengkeli. Maka tidak ada orang yang, mendapatkan gangguan dari manusia. Maka sabar yang penting, di antara sabar yang penting dalam hidup, di samping sabar menghadapi musibah, sabar untuk tidak melakukan maksiat, sabar untuk bisa tetap taat, di antara yang enggak kalah penting dalam hidup, itu sabar menghadapi ketidaknyamanan dari orang lain. Ketidaknyamanan dari orang lain. Dan itu syarat hidup bahagia di dunia ini. Syarat bisa menikmati indahnya dunia. Itu bisa menikmati gangguan-gangguan manusia. Itu nanti bahagia gitu. Tapi kalau orang itu mudah galau gitu kan. Mudah galau. Di kantor gak nyaman dia dengan ucapan atau guyonan temannya. Di rumah istrinya kok punya sikap yang rada jengkeli, rada cerewet. Waduh, di kantor ini cerewet. Di jalan kesenggol orang, aduh. Di tengah jalan diplototi orang, malah. Hidup kok kemudian susah demikian. Maka nanti hasilnya tidak bisa menikmati hidup. Dunia itu terlihat indah, syaratnya sabar menghadapi gangguan manusia. Itu nanti hidup jadi indah. Dunia bisa kelihatan hijau. Tapi kalau tidak punya sabar terhadap menghadapi gangguan manusia yang namanya boleh jadi suami, istri, teman kantor, teman kerja, teman berkendaraan di jalan, tetangga, kerabat. Kalau tidak bisa, tidak punya sabar. Dijamin dunia itu kelihatannya gelap. Suram. Maka kiat penting untuk kiat penting untuk hidup bahagia di dunia itu punya sabar menghadapi gangguan manusia. Sabar menghadapi gangguan manusia. Dan sabar menghadapi gangguan manusia itu luar biasa. Itu satu hal yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita tidak bisa terhindar dari namanya manusia. Itu melebihi, maka selamat dari gangguan manusia atau bersabar dengan gangguan, kemudian bisa bebas dari gangguan manusia, itu mustahil. Kalau selamat dari gangguan ular berbisa, dari binatang buas, itu gampang. Ya, karena kita bisa menghindar, kita bisa menjauhi. Ya, sedangkan selamat dari gangguan manusia, itu tidak bisa. Tidak bisa selamat dari gangguan manusia. Selama kita manusia, kita ketemu manusia. Kita ketemu manusia. Dan selama kita ketemu manusia, kita ketemu orang yang berpotensial bikin hati kita tidak nyaman. Guyonannya yang berlebihan, sikapnya yang kemudian nyebeli, omongannya yang nyelekit. Dan setiap hari kita cuma berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain. Yang semuanya berpotensi untuk mengganggu. Semuanya berpotensi untuk mengganggu. Bayangkan betapa tidak ada bisa orang yang terhindar dari gangguan manusia. Sehingga gimana? Menghindar tidak bisa. Menghindar itu tidak bisa. Dari gangguan manusia tidak bisa. Bisanya dinikmati. Ya, bisanya itu dinikmati. Dihindari tidak bisa. Kalau gangguan ular bisa dihindari. Gangguan manusia tidak bisa dihindari. Bisanya malah dinikmati. Ya, kalau bisa menikmati gangguan-gangguan tersebut. Dan orang-orang yang berpotensi untuk melakukan gangguan. Nah itu. Dunia itu akan kelihatan hijau dan indah. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasan kenapa biarkan saja orang itu. Maka Nabi katakan, fa inna li sahibil haqqi maqala. Karena orang yang punya hak dan orang yang benar itu punya hak untuk bicara. Ya, meskipun, ya itu maksudnya yang dimaksudkan adalah bicara dengan jenis tertentu, yaitu bicara yang kasar, meskipun ini sebenarnya cocoknya diberikan kepada orang yang nunda-nunda bayar utang atau kemudian jelek sikap dan interaksinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berikan kepadanya unta yang seumuran. Namun ternyata para sahabat mengatakan, atau yang disuruh itu seorang bernama budak Nabi namanya Abu Rafiq. Nah ternyata Abu Rafiq melaporkan, wahai Nabi, tidak ada unta Anda yang umurnya sama dengan unta orang ini. Adanya yang umurnya lebih dewasa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakannya, sudah berikan saja unta yang umurnya lebih dewasa. Kemudian Nabi katakan, fa inna khairakum ahsanukum qadha'a. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus dalam membayar utang. Ya, maka sepatutnya Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, sepatutnya seorang muslim itu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membayar hutang dan dalam bersikap kepada orang yang nagih yang meminta haknya. Maka ketika sikapi orang yang nagih itu tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cacian, namun sikapi dengan lembut. Li'anna lahu haqqan wa maqalahu. Dan seandainya dia kasar, maka didengarkan. Karena dia punya hak. Dia punya hak untuk berbicara. Dan kemudian sepatutnya juga mencontoh Nabi. Tidak hanya dalam masalah lembut terhadap orang yang menagih. Namun demikian juga memberikan pembayaran utang dengan yang lebih baik. Lebih baik di sini boleh jadi lebih baik kualitas ataupun lebih baik kuantitas. Lebih baik kuantitas, ya, kelihatan jelas kalau uang. 5 juta dikembalikan 5 juta 500. Dan itu murni inisiatif orang yang berhutang. Atau lebih bagus dari sisi kualitas. Contohnya dalam kasus ini. Satu unta tetap Nabi ganti dengan satu unta. Tapi ini misalnya umur 3 tahun, Nabi ganti dengan umur 5 tahun. Yang itu lebih mahal dan lebih bagus. Maka ini keteladanan Nabi SAW ketika ditagih utang. Ada dua keteladanan yang Nabi berikan. Keteladanan dalam sikap terhadap orang yang nagih utang. Kemudian yang kedua, keteladanan dalam masalah membayar utang dengan yang lebih baik. Lebih baik di sini mencakup lebih baik dalam artian lebih mahal, yaitu kualitas, ataukah lebih baik dalam artian lebih banyak, yaitu kuantitas. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya atau kemudian dibenarkannya nagih utang tentu ketika jatuh temponya telah tiba. Dan di sini kita jumpai betapa indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa lembutnya Nabi, betapa tawadhu'nya Nabi dan betapa objektifnya Nabi. Akhlak mulia Nabi sudah kelihatan. Lembutnya Nabi dalam artian tidak mudah emosi, tidak terpancing amarah ketika ada orang yang melakukan hal yang bikin emosi, jelas kelihatan. Demikian juga ini menunjukkan sikap adil dan objektifnya Nabi. Ketika dengan Nabi katakan, biarkan orang itu. Nabi objektif. Dia punya hak untuk bicara. Saya keliru karena belum bayar. Maka Nabi ngelirukan dirinya. Ngelirukan dirinya. Nah itu orang yang objektif. Dirinya keliru, dia akui keliru. Orang ini kemudian bertutur kata yang tidak tepat, dimaklumi. Nabi sendiri tidak memaklumi dirinya sendiri. Ya, saya keliru. Dan ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Beliau disikapi kasar oleh orang yang statusnya lebih rendah daripada beliau. Namun beliau tidak marah, beliau tidak menghukum dan seterusnya. Ini tawaduknya Nabi SAW. Kemudian pelajaran dari hadis ini, orang yang punya berhutang tidak sepatutnya bersikap kasar kepada orang yang menghutanginya dan yang menagih utang padanya. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini di Bahjatun Nadhirin disampaikan, siapa yang punya akhlak yang buruk kepada penguasa misalnya, maka dia berhak untuk dihukum sebagaimana sikap sahabat yang mau menghukum dengan hukuman yang selayaknya, kecuali jika yang punya hak memaafkan. Kemudian hadis ini dalil bolehnya utang unta. Dan disamakan dengan hal itu, utang barang. Maka utang itu tidak hanya utang uang, namun bisa juga utang barang. Nah, apa beda utang dengan pinjam? Kalau pinjam itu yang dikembalikan sama dengan yang diterima. Kalau utang itu mengembalikan yang berbeda dengan yang diterima, tapi nilainya sama. Kemudian hadis ini dalil bahasanya berutang itu satu hal yang tidak tercela. Nabi berutang. Sehingga hadis-hadis tentang bahaya berutang itu maknanya adalah waspadailah dan jangan bermudah-mudah. Jangan meremehkan hutang dan bermudah-mudah untuk berhutang. Kemudian di sini dalil bolehnya mewakilkan kepada orang lain meskipun tanpa udzur. Nabi bisa saja ngambil unta sendiri, namun Nabi minta Abu Rafiq untuk cari unta. Ini, maka ini menunjukkan bolehnya mewakilkan sesuatu kepada orang lain, padahal orang yang mewakilkan ini ya ada di situ dan bisa melakukan apa yang dan tidak punya udzur dan bisa melakukan apa yang perlu dilakukan. Ya, kemudian di sini dalil bolehnya pasrah dan mewakilkan kepada orang lain dalam masalah pembayaran hutang dan itu tidak tergolong menunda-nunda pembayaran. Ya, demikian satu hadis yang bisa kita kaji, kita telaah dalam kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.